pot cepot kenapa jadi begini? Pot pot cepot par par par nungguin bar gue nggak sabar sampai lapar kuk rukuk perut ngeruguk nahan lapar mate melotot tar tor tar sampai bubar nggak mau bar ntar gue tampar trep jek trep engkol jekot tangan encok ntar gue bacok ning rining pale pusing tujuh keliling nggak ada piling pot jekot main jekot jadi repot emerosot sunap tuh pengen kena susah bener ampe klenger aduh kapan mau bar nih pot cepot kenapa jadi begini pot cepot udah insap main lagi balik lagi ning kering bebunyi selalu di kuping ngeng-ngeng-ngeng nggak kapok pasang lagi merosot lagi mati lagi lang pulang cari modal lagi goban lagi plus nyeplos kantong kosong jadi bengong melompong nah kena tujuh tujuh tiga kali lagi hoki nah habis kalah judi bengong lagi kalah lagi aduh mas F kenapa jadi begini ya.